Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Faslun fi sholati 'alal mayyit. Fasal menjelaskan tentang mensolati jenazah atau mayit. Wa syari'at bil Madinah. Salat mayit itu disyariatkan di kota Madinah. Berarti di saat Nabi dan para sahabat masih berada di Makkah, salat ini belum ada syariatnya, belum disyariatkan, karena pensyariatannya ini setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wakila hiya min khosa isi hadil ummah. Menurut satu pendapat menurut kil atau satu pendapat bahwa sholat jenazah merupakan sholat yang khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, dalam arti umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada syariat melakukan sholat mayit atau sholat jenazah. Sholatul mayiti ayil mayitil muslimi ghairi syahidi fardhu kifayah. Hukum melakukan sholat mayit adalah fardhu kifayah. Namun hukum fardhu kifayah ini terkhusus bagi mayit yang Islam dan juga mayit yang tidak mati di tengah peperangan, tidak mati saat berperang. Ini nanti kalau mayitnya kafir atau mayit yang syahid ada pembahasannya yang lain ya, tidak sama hukumnya dengan yang normal. Hukum fardhu kifayah ini berdasarkan lil ijma'i wal akhbar. Jadi ini dasarnya dua ya. Yang pertama adalah kesepakatan para ulama, yang kedua adalah hadis, beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Kaghuslihi, hukum mensolati mayit sama seperti memandikannya, yaitu fardhu kifayah. Walau ghoribun, memandikan mayit ini tetap diharuskan kepada kita walaupun mayit yang akan dimandikan adalah mayit yang tenggelam. Mengapa kita tetap diharuskan memandikan mayit tenggelam? Li'anna ma'muruna bi ghusli fala yasqutul fardhu 'anna illa bi fi'lina. Alasannya karena kita diperintahkan untuk memandikan mayit. Jadi walaupun tujuan utama memandikan mayit adalah meratakan air ke seluruh tubuh mayit, dan itu bisa tercapai dengan mayit yang tenggelam, karena tentunya mayit yang tenggelam itu seluruh badannya sudah terkena air. Walaupun demikian, kita tetap diharuskan memandikannya karena yang diperintahkan memandikan adalah kita. Oleh karena itu, kefarduan memandikan mayit tidak bisa gugur kecuali kita yang melakukan. Wa in syahadna malaikata taghsiluhu. Walaupun kita menyaksikan ada malaikat yang memandikannya. Jadi kalau ada mayit yang istimewa yang dimandikan oleh malaikat, itu keharusan memandikan mayit belum gugur. Ya, belum gugur karena alasannya tadi, yang diharuskan adalah kita, jenis manusia. Jadi kalau ada selain jenis manusia, misalkan malaikat yang memandikan mayit, maka kefarduan itu masih belum gugur. Wayakfi ghuslu kafirin. Fardhu kifayah ini bisa digugurkan dengan orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir yang memandikan mayit Islam, maka hukum fardhu kifayah sudah gugur. Wa yahsulu aqalluhu bi ta'mimi badanihi bil ma'i marratan. Minimal memandikan mayit bisa didapatkan dengan cara meratakan badan dengan air. Jadi selama air sudah merata di badan jenazah, maka sudah sah ya, maka memandikannya sudah sah. Itu adalah batas minimal dan hanya dilakukan satu kali. Ini batas minimalnya satu kali. Hatta mata takun fatil aklafi ala asoh. Jadi meratakan air ke seluruh badan. Badan ini mencakup bagian yang ada di bawah kulit yang dipotong di saat sunat. Jadi kulfah ini maksudnya kulit yang dipotong di saat sunat atau khitan. Dan aklaf ini artinya orang yang belum disunat ya. Orang yang belum disunat itu bahasa Arabnya aklaf. Jadi kalau ada mayit yang belum sunat, maka air harus sampai di bawah kulit yang seharusnya dipotong, menurut pendapat yang ashoh. Hukum ini berlaku baik sobi yang kanal aklafu au balighon, baik mayitnya berupa anak kecil maupun yang sudah dewasa. Jadi yang belum sunat tadi itu tidak membedakan usia ya, hukumnya sama. Qala al-Abadi, al-Abadi berkata, wa ba'dul Hanafiyah la yajibu waslu ma tahtaha. Menurut al-Abadi, ada sebagian ulama yang bermadhab Hanafi yang tidak mengharuskan membasuh anggota yang ada di bawah kulfah ya. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan tidak membasuhnya, tetapi itu adalah madzhab Hanafi, bukan madzhab kita. Fa'alan murajjih law ta'adzara waslu ma tahtal kulfah bi annaha la tatakallasu illa bi jurhin yumni ma'anhu tahtaha kama qala husayna wa qarruhu wa yuruh. Jika kita mengikuti pendapat yang mengharuskan, yang murajjah, yang mengharuskan atau yang dikuatkan oleh ulama, maka bila ada mayit yang tidak mungkin membasuh anggota di bawah kulfah, gambaran tidak mungkin adalah kulitnya tidak bisa terbuka, tetapi bisa dengan cara melukai. Jadi tidak bisa terbuka kecuali dengan cara melukai, maka mayit yang seperti itu ditayamumi ya, tayamum sebagai pengganti air yang tidak bisa sampai ke bawah kulfah. Jadi mayitnya tetap dimandikan, lalu karena ada bagian tubuhnya yang belum terkena air, yaitu di bawah kulfah, maka bagian itu diganti dengan tayamum, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga disetujui oleh ulama yang lain. Wa akmaluhu taslifu. Tadi dijelaskan bahwa minimal mandi itu cukup satu kali ya, cukup satu kali. Tetapi yang lebih baik adalah mengulangi tiga kali. Jadi meratakan air ke tubuh mayit sebanyak tiga kali itu yang lebih sempurna. Wa yakuna fi khalwah, dan juga yang lebih baik memandikan mayit di tempat yang sepi, tidak di keramaian. Wa qamisin, dan juga mayitnya menggunakan komis atau pakaian baju kurung, baju yang sampai kaki ya. Jadi mayitnya tidak telanjang. Wa alam murtafa, dan juga disunahkan di tempat yang tinggi ya, di tempat yang tinggi, di ma'in baridin, menggunakan air yang tidak panas. Baridin ini maksudnya air yang tidak panas ya. Illa lihajah kawasahin wa barudin famsahun khinaid aula. Jadi kesunahan menggunakan air yang dingin ini kalau ada hajat atau kebutuhan, kesunahan ini boleh tidak dilakukan. Jadi kecuali kalau ada hajat atau kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah kotoran, misalkan mayitnya memiliki kotoran yang tidak bisa dibersihkan atau dingin ya, suhunya dingin. Maka bila ada hajat lebih baik menggunakan air yang hangat ya. Musakhon ini air yang dipanaskan atau air hangat. Walna libu aula min al-adbi. Lebih baik menggunakan air dingin, lebih baik menggunakan air asin ya, asin daripada air yang tawar. Jadi sebenarnya di dalam fikih itu memandikan mayit, perbandingan antara air tawar dan air asin itu lebih utama menggunakan air asin. Wa yubadiru wallahu a'lamu bisawabi.